Mitra bisnis, di tengah-tengah upaya pengungkapan kasus Bank Senturi oleh KPK, secara tiba-tiba Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapat penawaran dari World Bank untuk menjadi pejabat di badan dunia itu. Meski Menkeu dan Presiden telah menyatakan persetujuannya, namun kondisi ini ternyata mengundang reaksi dari berbagai kalangan. Seperti apa reaksi Kwi Kian Gi atas persoalan ini? Segera kita akan berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Quick, ada pendapat pengunduran diri Menkeu untuk menjadi pejabat Bank Dunia penuh kejanggalan. Apa pendapat Bapak? Betul, sangat janggal. Oleh karena sebetulnya Presiden World Bank dalam hal ini Robert Zoellick seperti orang yang tidak tahu tata krama saja, tidak tahu aturan. Kalau dia mau memberi pekerjaan kepada seorang yang masih aktif dan mempunyai jabatan begitu penting, itu sendiri saja sudah tidak etis sebetulnya. Jadi seorang menteri dari Indonesia lalu ditawarin, disuruh keluar lalu menjadi Managing Director, itu niat seperti itu saja, itu sudah tidak etis menurut ukuran manapun juga. Kemudian caranya dia langsung menulis surat tanpa minta izin dari Presiden, memberitahu Presiden. Nah ini lalu kontrak katanya sudah, tapi ternyata diberitakan Metro TV lagi, surat itu ditulis pada tanggal 4 Mei. Lalu seperti ultimatum, harus memberi respons dalam waktu 72 jam. Akan tetapi hari ini sudah memberi respons, 7 gitu. Nah dari apa yang dikemukakan oleh pemberitaan maupun oleh Pak SBY sendiri, setelah menerima surat pengunduran diri yang efektif 1 Juni itulah baru cari-cari kontak dengan Presiden Bank Dunia yang setelah mendapat ketegasan baru memberi konferensi pers. Lantas apa kejanggalan lainnya, Pak Quick? Lah kejanggalan yang lain, Presiden kehilangan Menteri Keuangan yang dipuji-puji sebagai salah seorang yang terbaik, kok tidak melarang melepas dengan bangga gitu. Dengan bangga mengucapkan selamat kepada menterinya yang dapat pekerjaan, seolah-olah pekerjaan di Bank Dunia buat Presiden Republik Indonesia lebih mulia, lebih hebat daripada pekerjaan Menteri Keuangan buat rakyatnya sendiri. Ya lucu loh. Mengucapkan selamat, tua, mendapat tawaran. Jadi Presiden Republik Indonesia merasa rendah diri dibandingkan dengan Bank Dunia gitu kan. Nah, terus kemudian yang aneh sedang berperkara ditawarin. Katanya Bank Dunia hebat, corporate governance, bicaranya idealis, bla bla bla. Perang-perangan sedang berperkara itu kan intervensi proses hukum yang mencolok, yang brutal sebenarnya. Kemudian ditentukan tanggal 1 Juni sudah efektif. Siapa bilang 1 Juni sudah selesai pemeriksaan di KPK? Siapa bilang pemeriksaan di KPK akan menyatakan bersih? Jadi secara a priori sudah memfeta kompli macam-macam, itu kan di luar aturan lagi gitu. Dan kemudian dilakukannya hari ini setelah kemarin menjalani pemeriksaan yang katanya melelahkan 8 jam dan lain-lain. Sehingga dengan demikian, ya sovereignty kita ada di mana? Ya itu yang saya anggap janggal-janggal itu seperti itu. Lalu kemudian 25 hari, yang saya katakan pada di Metro TV, orang sopir saja kira-kira. Sopir saja kan kira-kira sebulan gitu kan. Ini 25 hari, gimana itu? Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.